melepaskan kamu terlalu sulit bagi diriku. Kini ku sadari tak ada yang mengerti, namun ku sendiri tak ada yang temani. Aku tak bisa bayangkan kau hilang tanpa alasan. Ku harap kau masih pikirkanku. Tuhan kembalikannya padaku. Kini ku sadari tak ada yang mengerti, namun ku sendiri tak ada yang temani. Aku tak bisa bayangkan kau hilang tanpa alasan. Ku harap kau masih pikirkanku. Tuhan kembalikan dia padaku. Sedih cintaku hilang.